اللهم صل وسلم وبارك على صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب قد وعدا Yeah. وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وعد والآل والأصحاب من قد وعد مدامودي إسلام كدو menyadari zaman uwes tuwa dadi saya medeni muda-mudi Islam kudu ngati-ati iman Islam siro kudu dipageri sholli wa sallim saiki dadi rusak tenan para rampok copet urip kentayangan ono ngarep buri uga kiri kanan wasalim ta seneng kopet ora duwe isin anune kaya ceret salim salim ta iman ala mada salli wa salim ta iman ala mada wal wal ashab bimang muda-mudi ahli pengajian ngono kuwi mau contoh cilik-cilikan para rampok bakal ngrampok gede-gedenan salim salim qaiman ala Ahmad. Salli wa sallim qaiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man wadwa ana. Wal ali wal ashabi man wadwa ana. Waktu cilik salat, gede ora salat. Waktu cilik ngaji, gede dolan minggat. Waktu cilik sopan, gede dadi bejat. Rampok dadi seneng sebab kelakon niat. Salli wa sallim da iman ala Ahmad. Salli wa sallim da iman ala Ahmad. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Yasinan gede ora yasinan. Waktu cilik wiridan, gede ora wiridan. Waktu cilik tahlilan, gede ora tahlilan. Rampok dadi seneng sebab kasembadan. Zaman yen wis ngono akeh muda mudi ora tau jamaah masjid dadi sepi. Lisan ora paseh nyebut ilahi rabbi. Apa maneh kenal karo sholawat nabi. Rampok dadi gelo, rampok saya tua, pemuda saya ndedro. Yen wis ngono kuwi arep sambat sapa. Mula nyang kutha Solo ana jamaah jamuro. Salli wa sallim da dadi gelo. Rampok saya tua, pemuda saya ndedro. Yen wis ngono kuwi arep sambat sapa. Mula nyang kutha Solo ana Ahbabul Mustofa. Salli wa sallim da bimang qad wahada. Solat di gawe kampung solat.